اللهم صل وسلم وبارك عليه. زنوبة زنوبة حلوة وحفة وحبوبة، شو بس يا حبيبي. زنوبة زنوبة زنوبة زنوبة زنوبة زنوبة يا زنوبة زنوبة زنوبة حلوة وحفة وحبوبة، شو بس يا حبيب. زنوبة زنوبة زنوبة زنوبة زنوبة زنوبة يا زنوبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, dan juga saudara-saudara kami dari Majlis Ta'lim Darussalam yang insya Allah senantiasa mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Rabbi. Di pagi hari ini Allah masih perjalankan diri kita dengan iman Islam kita, dengan rasa syukur yang tinggi atas segala macam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kita ngaji di mimbar Nurussalam, setelah kita sholat dengan khusyuk insya Allah, kita zikir, baca Quran, kita lanjutkan dengan ngaji di mimbar Nurussalam. Luar biasa indahnya hidup ini. Mudah-mudahan pengajian kita ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di pagi hari ini juga sungguh sangat berbahagia kita, karena siapa lagi yang ngajar di pagi hari ini? Guru kita tercinta Kiai Haji Munawar Mukhtar. Apa kabar Kiai? Sehat? Alhamdulillah, bukhair. Biar rada-rada anget dikit ya. Luar biasa. Baru. Kiai kita ini luar biasa. Kegiatan muter berdakwah ke Sumatera, ke Papua, ke Bali. Allah apa yang penting sehatnya. Alhamdulillah. Baru pulang dari umroh juga. Iya, sama kan. Mudah-mudahan kita doakan ya. Guru-guru kita itu kan sumber ilmu. Nanti Allah katakan sekali waktu nanti akan dicabut ilmu, bukan ilmu itu yang hilang, tetapi usia, umur dari kiai-kiai itu. Mudah-mudahan kiai kita panjang umurnya dalam taat pada Allah SWT. Amin. Disehatkan dirinya, disehatkan keluarganya. Amin. Dan insya Allah juga kita doakan Ketua Majlis Zikir Nurussalam Bapak Haji Haris Tahir juga semua, semoga diberikan kesehatan oleh Allah SWT, senantiasa dimurahkan rezekinya, rezeki yang halal dan thayyibah yang berkah. Amin. Allahumma amin. Baiklah, pada hari ini, di pagi hari ini, temanya adalah jalan menuju kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah sungguh sangat luas, tetapi jalannya menuju menuju kasih sayang Allah itu nanti kita akan dengarkan jabaran dari guru kita yang kita cintai. Alhamdulillah, pemirsa masih beserta kami di mimbar Nurussalam, suatu mimbar yang indah, mimbar yang insya Allah mendatangkan ilmu yang manfaat buat diri kita, keluarga kita, dan saudara-saudara kita, termasuk pemirsa sekalian yang kami cintai. Baiklah, jalan menuju kasih sayang Allah. Bagaimana nih Kiai ini? Ceritanya jalan menuju kasih sayang Allah. Silakan Kiai, dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina amanu wa amilus salihat saya ja'alu lahumur rahmanu wudda. Shadaqallahul alim. Pemirsa TVRI yang berbahagia, segenap keluarga besar Majlis Zikir Nurus Salam yang saya hormati, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, khusus kepada abang saya, saudara saya, orang tua saya, amin, Bang Haji Rifai, yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan sehat walafiat, amin, Allah mudahkan segala-galanya dalam, amin, menyampaikan dakwah, amin. Ibu-ibu sekalian, pertama tentu kita bersyukur hadirat Allah, alhamdulillah di pagi ini kita dapat hadir bersama-sama dalam rangka mengisi ruhani kita dengan nilai-nilai ajaran agama, dengan satu harapan mudah-mudahan sepanjang perjalanan kita di alam yang fana ini senantiasa mendapatkan rahman, rahim, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kasih sayang Allah tadi sudah disampaikan memang begitu luas, meliputi langit dan bumi. Cuma bagaimana cara untuk mencapai kasih sayang Allah? Ini yang paling penting. Menuju kasih sayang Allah. Rezeki Allah itu luas. Cuman bagaimana cara untuk mengambilnya? Ini yang paling penting. Setiap kita sudah Allah atur segala-galanya. Tinggal menuju jalan apa yang telah Allah atur, ini yang paling penting. Tadi saya sampaikan satu ayat. Ayat ini pendek memang, tapi kalau kita jabarkan begitu luas, di mana Allah memberikan satu gambaran, innal ladzina amanu wa amilus solihat sayaja'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan amal kebajikan, maka Allah akan mencintai dia. Jadi intinya sebenarnya berdua. Orang beriman melakukan amal kebajikan, kecintaan dan kasih sayang Allah pasti akan dikasih. Karena kalau sudah Allah yang berbicara, ini sesuatu yang pasti. Disampaikan ke Rasul, Rasul sampaikan kepada umatnya, wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Rasul bicara bukan karena hawa nafsu, tapi memang wahyu dari Allah. Kalau Allah sudah mengatakan, pasti. Ada pertanyaan dalam hati kita, Ustaz, kayaknya ana udah beriman banget, kan begitu? Udah mantep banget. Udah mantep dah kayaknya. Subuh nggak pernah lewat, asar nggak pernah lewat, semua perintah Allah ana kerjain. Berbuat baik, kayaknya ana sama tetangga baik banget dah. Ada tetangga dapat rezeki, ana bersyukur, nggak pernah iri. Tetangga beli gelang, ana syukur. Itu di kampung saya, ibu-ibu sini begitu modelnya kan, selalu mensyukuri. Contohnya kok gelang sih, Kiai? Oh iya, atau mobil. Kayaknya amal kebajikan saya udah melakukan, saya sedekah, enggak pernah saya tinggal. Kalau suami saya berangkat Jumatan, saya selalu peringatin, Bang, jangan ambil duit yang sedikit, kalau perlu yang paling banyak, Bang. Jangan ribuan, cepean, Bang, kalau perlu masukin ke kotak. Ini ngomong kembali ke penggai nih. Kayaknya iman saya udah lakukan, Ustaz. Amal kebajikan udah. Tapi bagaimana untuk mencapai setelah ini? Memang kalau secara simbolisnya kayak begitu. Keimanan itu bukan karena lipstik kita ngomong saya beriman. Melakukan amal kebajikan bukan sekedar kita datang ngaji. Tapi bagaimana digambarkan oleh para ulama-ulama sufi, nilai keimanan yang sesungguhnya adalah keyakinan kepada Allah bahwa segala sesuatu Allah sudah atur. Jadi enggak pusing dengan apa yang terjadi pada diri kita. Itu nilai keimanan yang sungguhnya. Orang kalau sudah beriman, yakin semuanya urusan Allah. Wong kita setiap hari kan 5 kali kita udah menyatakan diri di hadapan Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini sebetulnya hakikatnya kita sudah menyatakan di hadapan Allah, sholatku, kehidupanku, semuanya serahkan kepada Allah. Ya termasuk untuk penghidupan kita. Tapi kadang-kadang ini kan cuma sekedar di mulut. Begitu laki pulang dari mana-mana, rezekinya sedikit, manyun tuh mulut. Kan keyakinan kurang. Jadi di sini perlunya penanaman keyakinan, menerima apa yang telah Allah berikan, mensyukuri apa yang Allah telah anugerahkan kepada kita. Nah, keyakinan ini yang perlu, ini yang pertama. Lalu bagaimana konteksnya dengan amilus solihat, melakukan amal kebajikan? Itu adalah nilai keikhlasan. Makanya orang hidup kalau dua sudah dipegang, keyakinan yang mantap kepada Allah, keikhlasan setiap melakukan kebaikan dan kebajikan, dia serahkan kepada Allah, pasrah kepada Allah setelah dia ikhtiar, hidupnya pasti akan langgeng. Makanya kalau Allah sampaikan di dalam Al-Quran yang sering kita dengar, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini ayat hakikatnya akan dapat diterima oleh orang yang memang mempunyai keyakinan yang kuat kepada Allah, dan dia selalu ikhlas dalam melakukan kebaikan dan kebajikan. Itu nilai takwa yang sesungguhnya. Baru Allah kasih jalan tuh. Kalau udah mantep kayak begitu, kita lagi pusing tinggal minta sama Allah. Malam kita bangun zikir, ya Allah besok ini anak mau ini nih, mau bayaran ini nih, anak mau masuk pesantren nih. Itu yakin Allah kasih tuh. Tinggal bilang aja ya. Tinggal bilang. Kalau Allah kita minta setiap saat, Allah girang. Iya. Tuh. Makin banyak kita minta sama Allah, Allah makin senang. Tandanya kita masih butuh, kita betul-betul butuh kepada Allah. Hanya orang-orang sombong yang minta sama Allah tuh ragu-ragu. Iya. Doanya pendek. Doanya pendek. Rabbana atina, selesai. Malaikat baru mau nyatet doang udah habis. Minta sebanyak-banyaknya sama Allah enggak apa-apa kok. Karunia Allah ini luas, rahmat Allah ini luas. Allah kasih kita semua. Jadi jangan suka sombong kita. Bahwa yang punya sifat al-mutakabir cuman Allah. Nih, nilai keyakinan yang sesungguhnya. Jadi keyakinan dan keikhlasan ini akan mencapai nilai kasih sayang Allah. Kalau Allah sudah sayang sama kita, apa yang kita minta pasti Allah kasih. Dan Allah pasti jaga kita dalam hidup. Kita dijaga, keluarga kita dijaga, anak kita dijaga, setiap kemauan pasti akan Allah kasih itu. Makanya tinggal tergantung hidup ini, nilai keimanan adanya kan di dalam hati. Nilai keikhlasan adanya di dalam hati. Makanya puncak daripada segala amal kebajikan dan amal kejelekan kita bergantung hati kita nih. Kalau hati kita rada miring, udah susah dah. Kayak umpamanya kita nih minta sama Allah nih, ya Allah kasih saya rezeki, besok perlu banget nih kayaknya. Tapi habis doa kita ragu, kira-kira besok dibagi gak ya sama Allah ya. Nah ini yang gak boleh. Ini gak boleh. Harus yakin ya. Harus yakin. Ana inda zonni abdi bi wa ana ma'ahu iza zakaroni. Aku ini tergantung bagaimana prasangka hambaku. Jadi kalau kita doa yakin Allah gak ngasih kita, Allah malu sama hambanya yang gak mau ngasih. Apalagi kalau kita minta sambil menangis, itu seluruh malaikat-malaikat rahmat disuruh turun ke rumah kita semua. Kita kan rada susah menangis. Kalau mintanya lagi dalam kesakitan kan? Iya, kalau sakit tuh. Kalau minta sama suami mah gampang banget nangisnya. Tapi kalau sama minta yang bikin suami kita, rada susah kita. Iya kan? Nah, ini, kenapa? Hati kita masih belum bersih. Hati kita belum sempurna. Kenapa tuh anak kecil begitu lahir menangis, dia ngadu kepada Allah? Karena kepolosan dan kesempurnaan serta kebersihan hatinya dia ngadu, ya Allah, saya lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih. Di depan saya maksiat munkarat, ya Allah, apa saya bisa selamat, ya Allah? Nangis tuh bayi. Itu bayi. Enggak ada kan bayi lahir ketawa, bro, hahaha, kabur dukunnya. Makanya orang-orang saleh, orang-orang ahli ibadah, itu matanya itu selalu bengkak dengan menangis. Rasulullah kalau udah sujud sambil menangis, orang-orang saleh gampang nangis. Begitu duduk doa langsung air matanya turun. Orang kalau udah hatinya bersih ngelihat orang yang agak susah, agak dapat kesulitan, langsung dia bantu. Hatinya cepat tergugah, ya Allah, tetangga saya itu anaknya sakit, mau ke rumah sakit, gak punya duit, langsung ayo nih kalau mau kesana. Orang kalau hatinya udah mulai bersih, gak tega kalau ngelihat orang yang kesusahan. kira-kira kita udah punya sifat kayak begitu belum? Nah ini masalahnya. Iya. Kalau masih belum, perlu cuci hati kita. Dengan apa? Mimbar majlis salim nurus salam. Nah, sekarang dalam rangka dicuci nih, Bu, nih. Kelihatannya udah mulai bersih nih. Bisa gitu. Aja kiai ini. Sekarang lagi dicuci nih, Pak. Iya, kita lagi cuci. Lagi dikupiak, lagi dikupiak. Jadi hidup ini kalau hati kita bersih enak, Bu. Yeah. Masya Allah, nikmat. Yang paling gak enak kan kalau hati kita kotor, iri, sirik, dengki sama orang. Itu paling gak enak dah. Makanya penyakit hati itu tanggung jawabnya bukan dunia aja, dunia akhirat bikin susah yang punya. Di dunia kalau orang punya iri, dengki, udah gak enak dah. Dikit-dikit hatinya kesel. Lihat tetangga enak dia kesel. Itu udah jadi penyakit. Di akhirat ditanya oleh Allah. Tapi kalau nyakit cuma lever, jantungan, mati, selesai, gak ditanya sama malaikat. Itu mah cuma penyakit dunia kan. Begitu meninggal, selesai. Gak ditanya di sama malaikat, dikubur. Gue denger lu mati jantungan ya. Enggak kan? Kan enggak, Bu. Contoh kecil, kita dagang nih laku banget nih. Ya di kampung namanya juga. Tetangga kita orang baru datang. Ah pengen dagang, mudah-mudahan berkah. Ikutin Rasul juga kan pada berdagang tuh. Dia dagang lagi, laku lagi. Karena hati kita kadang-kadang ini gak bersih, iri, syirik, dengki, ngomong di mana-mana. Dia baru buka dagangan laku banget, gua tahu wajar dia mau laku, begitu-begitu laku, udah ngoceh aja mulutnya. Pasti dia wajar aja, pasti dia mau orang tuyulnya 13, bukunya juga 12. Nih hati, makanya orang kalau udah bersih hatinya hidup ini enak. Nikmat, sejuk, hidup itu tenang. Yang kita cari sekarang ketenangan, Bu. Makanya urusan dunia mah gak usah kita lihat ke atas deh, lihat ke bawah aja. Apa kita sangka tuh orang-orang yang tinggalnya di perumahan-perumahan mewah, di permata hijau, di pondok indah, di regensi, macam-macam itu yang sekarang udah macam-macam modelnya. Kita anggap, waduh enak, dia mau rumahnya gede, tingkat. Ada. Tentu ya. Iya, ada kolam renang. Kolam kan, renang. Iya, gak tahu tiap bulan mikirin bayar kreditannya setengah mati. Mendingan kita di kampung. Biar rumah kita sederhana, gak pernah mikirin kayak begitu. Pengen tahu dia gak dibayar 2-3 bulan diambil lagi sama bank. Iya. Hidup ini terima apa yang kita, yang Allah berikan. Makanya pernah kan bang, sewaktu sahabat itu ditanya sama Nabi, kaifa halukum, bagaimana keadaanmu? Sahabat menjawab, kaifa asbahtum, kata Nabi, bagaimana pagi-pagi kamu sekarang? Asbahna mu'minina billah, alhamdulillah ya Rasul, saya, kami semua ini masih dalam keadaan beriman di pagi ini. Nabi tanya, wa ma alamatu imanikum, kalau kalian masih beriman apa tanda iman kalian? Pertama kata sahabat, nashbiru alal bala, kami selalu sabar ketika datang musibah. Wa nashkuru alal raho, kami selalu bersyukur dengan kelapangan yang Allah berikan. Wa nardo bil kodo, dan kami selalu menerima dari segala yang Allah berikan. Takdir Allah yang Allah berikan kami terima dengan ridho dan ikhlas. Ketika sahabat jawab kayak begini, apa kata Nabi? Antumul mu'minuna haqqo wa rabbil ka'bah. Kalian betul-betul mempunyai iman yang mantap, kata Nabi, demi Tuhan yang memiliki Ka'bah, Allah subhanahu wa ta'ala. Sabar ketika dapat musibah, ujian. Iya kan? Karena semua yang ada pada kita kan cuma titipan Allah. Cuma titipan Allah. Kalau kita sadar itu, ini Allah cuma nitipin sama kita. Kalau Allah ambil, ya sudah gak apa-apa. Iya. Ya kan kita tahu kan ceritanya Nabi Ayub kan sering kita dengar tuh kan. Iya. Nabi yang kaya raya. Awalnya nih, kaya raya. Dia punya unta gak kurang dari 300 ekor unta. Sama sapi. Kambingnya gak kurang dari 3.000 kambing. Itu kalau di lapangan bola kok gak muat tuh, mau geriak. Iya. Anaknya sehat-sehat. Kebunnya di mana-mana. Ya kayak orang Betawi zaman dulu dah tuh, kebunnya di mana-mana tuh. Istrinya cantik. Istrinya cantik. Tapi gimana gak enak hidup kayak begitu. Begitu umur sekitar 70 tahun, tapi ibadahnya begitu hebat, kuat. Iblis kan gak udah biasa iblis mah. Kata iblis sama Allah, ya Allah, hambamu itu Ayub wajar kalau ibadahnya kuat, orang hidupnya udah enak, harta banyak, melimpah, yang dia pengen engkau kasih, anak sehat-sehat, cantik, rupawan, bininya juga cakep, wajar kalau dia tinggal ibadah kepada engkau. Kata Allah, hey iblis, hambaku Ayub itu dia ibadah bukan karena kekayaan dan keluarga yang sakinah, tapi memang ikhlas karena aku. Ah, gak percaya, kata iblis. Dibela tuh sama Allah ya? Iya, dibela Allah. Ya iblis memang begitu modelnya, bang. Gak percaya. Ah, gak percaya. Kalau gak percaya, baik, kamu lihat nih, aku miskinkan dia. Ya pertama, binatang ternaknya pada mati. Sama sapi, unta, mati bareng semua. Begitu dikasih tahu, Ayub, unta, sapi mati semua. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Berdoa Nabi Ayub, alhamdulillah ya Allah, amanatku sekarang semakin sedikit, yang ini kau sudah ambil. Unta sama sapi mati bareng, inna lillah, alhamdulillah. Tuh. Lah kita hilang ayam aja, maghrib habis kampung orang kita uber-uber, anak kita maki-maki. Itu di tempat saya sana, Bu. Cibubur mah. Oh, di Cibubur mah. Oh. Ya sama. Nih udah habis nih binatang ternaknya. Itu kebun yang biasanya berbuah, tanahnya cakep, tandus semua. Ya Allah. Enggak ada yang berbuah, pada mati semua. Lapor tukang paculnya, Ayub, kenapa? Kebun pada tandus pun pada mati. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Alhamdulillah ya Allah, amanat sudah kau ambil lagi. Masya Allah. Udah mulai miskin dah tuh. Kambingnya mati bareng lagi. 3,000 bareng mati. Kasih tahu, kambing mati semua. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Dia sujud, alhamdulillah ya Allah, amanat sudah kau ambil lagi. Kebun tandus, punan pada mati, sapi pada mati, ontak mati, kambing mati. Anak diambilin satu-satu. Ya Allah. Anaknya. Satu-satu-satu diambil. Setiap anaknya meninggal, Nabi Ayub cuma bilang, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Anaknya yang banyak, semua diambil oleh Allah. Enggak ada rasa sedih, cuma dia bilang sama Allah, ya Rab, amanat sudah kau ambil lagi. Tinggal istrinya. Hidup udah susah, tinggal istrinya. Dikasih penyakit ke nama Allah. Begitu ceritanya. Iya. Penyakitnya enggak tanggung-tanggung, bukan cemakin meriang panas doang. Ini badannya habis semua, kena apa kayak koreng gitu. Iya. Pada luka semua. Bukan luka aja, pada nempel itu binatang-binatang. Belatung. Belatung. Dimakanin dagingnya. Bininya udah mulai indah, ada minggir-minggir dikit. Yang ngelihat laki begitu, udah susah, penyakitan. Terus mana ada minggir. Itu kalau binatang jatuh diambil lagi, rezekimu di sini, makan nih. Sampai akhirnya hampir sekujur tubuhnya. Istrinya ini udah gak tahan. Udah hidup jatuh miskin. Nabi Ayub penyakitan. Nabi Ayub gak pernah minta tolong sama Allah. Minta disembuhin. Tegor sama istrinya, bang. Kenapa istriku? Abang ini kan Nabi dan Rasul. Kalau abang minta sama Allah, kapanpun pasti akan Allah kabulin. Udahlah abang minta sama Allah, biar nih penyakit disembuhin semua. Biar abang sehat paling enggak. Apa kata Nabi Ayub? Aku malu minta pertolongan sama Allah. Kenapa malu? Kamu ingat. 70 tahun Allah kasih kita karunia. Kita hidup senang. Apa yang kita inginkan Allah berikan. Apa yang kita pengen Allah kasih semuanya. 70 tahun kita hidup dalam kesenangan. Saya baru 7 tahun dikasih penyakit kayak begini, masa mau ngeluh sama Allah? Malu saya sama Allah. 7 tahun dikasih penyakit begitu, minta disembuhin sama Allah, malu. 7 tahun. Karena hitungannya 70 tahun udah Allah kasih karunia banyak. Kita baru panas dingin merinding sehari aja juga udah teriak mulu kalau kita modelnya. Masya Allah. Jadi khusnuzon kepada Allah. Kalau satu saat kita sakit, ya Allah, sehat kita kan lebih banyak dari sakitnya itu. Iya, iya. Kalau satu saat kita miskin, berapa banyak sudah Allah memberikan rezeki sama kita. Jadi khusnuzon sama Allah. Akhirnya apa? Karena enggak mau, istrinya enggak tahan. kalau gitu bang, saya mau pergi aja, udah gak tahan sama abang. Tinggalin. Ditinggalin. Udah miskin, sendirian, sakit, ditinggal sama istrinya. Sudahan lah, orang-orang udah jauh sama Nabi Ayub. Namanya orang miskin, siapa yang mau deket, laler aja juga udah gak mau datang. Ya kan biasanya begitu, orang kalau lagi kaya, Masya Allah apa juga pada datang. Orang gak kenal, ngaku incang, ngaku keponakan, macam-macam udah. Begitu miskin, sendirian Nabi Ayub. Dia ibadah dengan keikhlasan kepada Allah. Gak berubah tuh ya? Gak berubah sama sekali. Bahkan tambah tinggi nilai keimanannya Allah kepada Allah. Itu hebat. Akhirnya seluruh anggota badannya ini udah penuh dengan ulat. Tinggal mulut sama bibir yang belum. Begitu ulat mau ke mulut sama bibir, baru Nabi Ayub dia gak mengeluh, cuman ngomong sama Allah, ya Allah, kalau seluruh anggota badan ini dimakan sama ulat, saya ridho dan saya ikhlas, ya Allah. Silakan kalau ini menjadi rezeki, karena badan ini cuma tempat rumah bagi ruh saya, ya Allah. Dia juga milik siapa saja. Tapi jangan sampai bibir dan lidah ini, ya Allah. Karena kalau bibir dan lidah ini masih kemasukan ulat, ya Allah, bagaimana bibir ini akan bergerak untuk mengingat dan berzikir kepadamu, ya Allah. Luar biasa. Tuh. Cuman minta sama Allah jangan dimasukin biar bisa menyebut nama Allah. Bukan supaya bisa makan yang enak-enak, bukan. Itu hebat. Akhirnya setelah begitu apa kata Allah? Cukup sudah Ayub, ujian yang aku berikan kepadamu. Sekarang kamu injak tanah akan mengeluarkan air, basuhlah dengan air yang keluar dari tanah. Niscaya akan aku sembuhkan. Dia injak air, keluar air dari tanah. Kemudian dia basuh badannya, seketika Allah sembuhkan yang tadinya 70 tahun agak keriput, balik jadi muda. Ya Allah, subhanallah. Masya Allah. Nah sebelum bininya pergi, Nabi Ayub tuh sudah ngomong, kalau kamu mau pergi silakan, tapi kalau kamu nanti balik lagi datang kepadaku, aku nazar kepada Allah, aku akan pukul kau 100 kali pukulan. Begitu udah sembuh, sehat ini Nabi Ayub, dia mulai kerja nyangkul. Subur itu tanamannya, tanahnya juga gak tandus lagi, mulai tumbuhan tuh, pada tumbuh bagus. Dari hasil buah-buahan dia beli lagi ternak. Akhirnya ternaknya kembali lagi banyak-banyak, kembali kaya lagi tuh Nabi Ayub. Nah bininya ini udah lama, udah tahunan ini ingat, suami saya Ayub kalau masih hidup apa udah meninggal ya. Ingat, rupanya masih ada rasa kasihan. Kalau dia sudah meninggal, di mana kuburnya aku akan datang berziarahi dan minta maaf. Kalau dia masih hidup, di mana dia hidupnya? Dia balik lagi ceritanya nih, ke kampung itu. Begitu masuk kampung itu ada orang lagi pegang pacul, kayak anak muda. Assalamualaikum. Istrinya datang udah tua. Waalaikumsalam. Nabi Ayub sudah tahu, kayak istri saya nih. Nabi Ayub enggak tak, Nabi Ayub ini tahu, cuman istrinya enggak tahu karena balik muda. Muda lagi. Ada apa, Bu? Saya pengen tanya, apa kau kenal orang yang bernama Ayub? Ayub yang mana ya? Ya pura-pura. Dia seorang yang soleh, yang sabar, seorang nabi dan rasul. Memang dia siapa kamu? Dia itu suami saya. Saya merasa berdosa karena saya meninggalkan dia dalam keadaan menderita. Kalau dia sudah meninggal di mana kuburnya, saya akan ziarah datang, akan mohon ampun kepada Allah dan minta maaf kepadanya. Kalau masih hidup, saya akan berbakti sampai akhir hidup saya. Kalau kamu istri Ayub, apa tahu ada tandanya? Oh iya, dia punya tanda di anu. Rupanya di antara badan Nabi Ayub ada tandanya. Kemudian dibuka sedikit, apakah ini tandanya? Kaget istrinya bahwa yang ditanya itu Nabi Ayub masih muda. Jadi engkau? Iya, akulah Ayub suamimu yang pernah kau tinggal dalam keadaan menderita. Ya sudah, dia langsung sujud minta ampun, sudah. Kau harus tobat kepada Allah. Cuman karena aku sudah pernah nazar kepada Allah, kalau kau kembali kepada aku, kamu harus aku pukul 100 kali. Nazar ini harus aku laksanakan. Silahkan pukullah aku ikhlas dan aku ridho karena dosa yang pernah aku lakukan. Baik. Ngambil sapu lidi. Lidi dikumpulin 100 biji. Kan jadi sapu tuh. Sini. Ini najar saya kepada Allah, saya pukul 100 kali dengan 100 lidi. Dek. Selesai najar saya. Sabar, ikhlas. Masya Allah, kalau model kita bagaimana kira-kira? Dendam benar. Masya Allah. Iya kan? Kita udah hidup susah, miskin, sakit, ditinggal. Begitu kita sehat, kaya, muda lagi, bini udah tua datang. Tanyanya kita injak batang lehernya. Lepeon. Kenapa ini cerminan ini terjadi? Lantaran kebersihan hati. Di hati ada iman, di hati ada keikhlasan dan tawakal Allah. Kalau itu udah kita lakukan, hidup ini enak sekali lagi. Jadi kalau itu kita cari, itu kita kejar, itu kita sudah dapati, Rahman, Rahim, kasih sayang Allah dengan sendirinya akan datang kepada kita. Begitu kira-kira. Ada juga yang begini ya. Padahal suaminya baru pilek aja. Bilang udah enggak sabaran. Ditanya sama tetangganya, lakinya kemana? Bengek. Ngomong bengek. Sampai mulutnya digituin lagi. Kayak nyumpain gitu. Nyumpain. Ya. Bengek. Susah, capek ngurusinnya. Nauzubillah, nauzubillah. Tapi ibu-ibu pengajian mah enggak mungkin begitu. Enggak. Yang di sini mah enggak, kalau di sini enggak. Enggak apa. Di sini mah enggak. Enggak apa. Ya enggak begitu di sini. Oh, kirain di rumah mantar. Kirain enggak beda lagi. Baiklah pemirsa dan juga ibu-ibu sekalian yang kami cintai. Asik betul mendengar kisah-kisah seperti itu nyata betul. Namun demikian, marilah sambil kita renungkan, kita saksikan tayangan berikut ini. Alhamdulillah, pemirsa TVRI yang berbahagia, Anda masih beserta kami di Mimbar Nurul Salam. Cerita yang telah disampaikan oleh Ustaz kita Kiai Munahar Muhtar tadi betul-betul suatu kisah yang luar biasa, yang dimana pada hakikatnya kita juga harusnya seperti itu. Artinya dengan iman di hati kita dan keikhlasan yang seikhlas-ikhlasnya, tentu saja semuanya akan diberikan kemudahan oleh Allah SWT. 70 tahun dikasih kesenangan dan kemudian 7 tahun dikasih penyakit yang cukup lama, 7 tahun itu pemirsa dan ibu-ibu sekalian. Namun kesabaran, tetap dengan iman, tawakal Allah, Allah akan memberikan yang terbaik buat diri kita. Baik, Kiai, teruskan mengenai kisah mengenai jalan menuju kasih sayang Allah. Itu salah satunya kira-kira. Yeah. Ya. Masih banyak sebetulnya kalau kita lihat kisah-kisah orang yang menempuh nilai-nilai kasih sayang Allah. Kalau tadi Nabi, kemudian orang-orang saleh, orang-orang yang memang mempunyai nilai keikhlasan begitu tinggi kepada Allah, apalagi nilai kesufiannya tinggi, para aulia illah, orang-orang yang selalu dekat kepada Allah, kadang-kadang hidup di dunia ini memang dianggapnya cuma sekedar jembatan. Jembatan untuk mencari ridho Allah. Ridho Allah itu kan hakikatnya kasih sayang. Kalau Allah udah ridho, kenapa Allah sayang sama kita? Ini kita mau begini, suami kita bilang, ya dah, gue udah redo, lu pergi ke sana ke pengajian di Nurul Salam. Redo itu artinya sayang sama kita. Dah, biar dia ngaji, imannya tambah cakep dikit, kan begitu. Kok pakai dikit sih, Kiai? Iya. Tambah cakep dikit. Oh, tambah cakep dikit. Banyak-banyak. Yang banyak deh sekalian. Kadang-kadang, perbuatannya itu kadang-kadang juga orang-orang yang saleh, orang-orang yang memang begitu dekat kepada Allah, para aulia illah, itu gak bisa kita ukur sama logika. Gak bisa kita ukur sama logika. Kenapa gak bisa diukur sama logika? Ada waliullah yang bisa jalan di atas air. Kan begitu. Logika kan gak mungkin, yang namanya jalan di atas air pasti orang kecebur. Kan begitu, tenggelam. Orang pegang api gak bisa panas. Logika, di mana api di situ pasti ada panas. Tapi kalau Allah berkehendak, semuanya gampang. Bagaimana Nabi Sulaiman bisa memerintahkan seluruh makhluk Allah yang ada di alam? Bagaimana seorang pemuda Ashabul Kahfi, orang-orang soleh ini, karena mempertahankan keyakinan kepada Allah, keikhlasan dalam ibadah, dikejar dia masuk goa, Allah ingin menunjukkan kasih sayangnya. Setelah kurang lebih sekitar 100 tahun lebih itu kan, Dia masuk ke dalam gua, dia tidur, begitu bangun Allah kirim malaikat, malaikat kamu turun, temui itu hambaku tuh kekasihku, tanya berapa lama dia tidur. Kan ditanya sama malaikat, berapa lama yang tidur di sini? Yauman au ba'da yaum. Sehari apa setengah hari ana tidur. Kenapa? Karena enggak berasa, 100 tahun lebih enggak berasa tuh tidur di situ. Badannya masih utuh. Kemauan Allah. Ya kan badan ini juga kan perintah Allah semuanya. Yeah. Di badan ini cuma tempat rumah ruh kita, Bu. Jadi kalau badan ini udah gak ada ruhnya, udah gak ada apa-apanya, kan begitu? Ini kita poles, kita nyisir, kita. Ini cuma rumah. Rumah itu kalau kita masukin, rumah kita cat, kita tanamin bunga, kan enak dilihatnya. Enak banget rumahnya kalau duduk di sana, adem. Tamu datang, ya Allah, enak amat ini ya di sini duduk. Kalau kita rapihin, kayak kita juga kayak begitu, kita bagus rapi depan suami, kata suami, emang bini gua mah lain daripada yang lain udah. Nomor satu dah. Nomor satu. Tapi kalau seandainya ini badan kita, kemudian ruh yang ada di dalamnya udah dipanggil sama Allah, ruh, cukup udah ente tinggal di situ, ayo balik kemari. Itu Israel datang, ambil sama Israel deh. Lo mau kemana kita? Badan sehat, cantik. Begitu tinggalin sama ruh, geletak. Biar secantik apapun, kalau masih ada ruhnya orang, waduh, pada deket sama kita, demen sama kita, laki mana yang gak demen? Coba begitu ruhnya gak ada, jangan orang lain, laki sendiri nungguin semalaman di kamar, dia kabur. Ya orang udah tinggal bangke. Coba kalau kita pikir begitu, Bu, hidup ini buat apa sih kita hidup? Cuma dengan hal semacam ini pun tetap dunia ini jembatan menuju ridho kasih sayang Allah. Itu tetap kita cari. Orang-orang soleh kayak begitu, kadang-kadang gak masuk akal. Ada cerita Imam Syafi'i sama Imam Hambali, dia ini kan murid sama guru. Guru ya. Jadi Imam Hambali ini muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu ya memang dari mazhabul arba'ah, empat mazhab yang kita pegang memang mazhab Imam Syafi'i. Karena paling termasyhur di dunia. Satu saat yang namanya Imam Hambali setiap habis sholat kirim Fatihah ngedoain Imam Syafi'i karena dianggap gurunya, karena memang gurunya. Dia punya anak nih Imam Hambali. Tiap doa enggak pernah lupa Imam Syafi'i. Tiap Fatihah enggak pernah lupa Imam Syafi'i. Anak negor nih anaknya. Ayah, ada apa? Ayah ini selalu nyebut Imam Syafi'i. Kirimin Fatihah, doa siang malam. Enggak pernah kalau ayah doa nama Imam Syafi'i enggak ada. Kata Imam Hambali, itu guru ayah. Ayah bisa seperti ini salah satunya ayah belajar dengan Imam Syafi'i. Sehingga ayah mengenal hakikat daripada kehidupan ini. Ayah ingin menghormati, kata anaknya begini, ayah, kalau ayah pengen menghormati tuan guru, undang aja kemari. Kita siapin tempat, biar istirahat enak. Kalau perlu makanan kita siapin semuanya. Apa yang dia senangi? Kata anaknya. Kata anaknya. Dan saya pengen kenal sama tuan guru Imam Syafi'i. Akhirnya karena paksaan anaknya, mau juga Imam Hambali. Baik. Nanti aku minta tuan guru Imam Syafi'i bisa datang kemari. Mudah-mudahan mau beliau berkenan. Akhirnya Imam Syafi'i berkenan. Datang ceritanya. Selesai maghrib, kemudian sholat isya, siapin hidangan makanan. Karena tuan gurunya mau datang, itu semua makanan yang enak-enak, yang disiapin yang enak, buahan yang paling mahal. Karena mau menghormati gurunya. Ini bedanya Imam Hambali dengan Imam Syafi'i, antara murid guru sama orang sekarang. Iya, iya. Di kampung saya, kalau ada guru mau datang ke rumah muridnya, tuh murid bingung. Ya, jangan-jangan nih ustaz mau bawa proposal kali. Kadang-kadang ustazahnya mau datang bingung. Padahal orang alim kalau datang ke rumah kita, subhanallah, malaikat rahmat itu mendampingi. Begitu malam dihidangkan makan malam. Ini anaknya Imam Hambali pengen tahu bagaimana cara makannya orang alim ini, orang soleh Imam Syafi'i. Dia liatin cara makan. Imam Syafi'i begitu makan, semua dimakan sama dia. Semua yang disediain. Semua yang disediain dimakan, dicobain semua. Ini anaknya Imam Hambali bingung. Kok Tuan Guru makannya begini amat ya? Kayak orang kemaruk, kemaruk gitu. Habis sakit tuh. Kayak orang habis sakit kemaruk apa aja. Kok Tuan Guru makannya begini sih kayak orang kemaruk. Ya udah mungkin karena lapar. Husnuzon. Saya makan, pamit pengen istirahat. Ini anaknya Imam Hambali juga pengen tahu bagaimana nih tidurnya Tuan Guru, kapan qiyamulailnya. Pengen tahu juga dia. Dia enggak tidur, ngintip kapan jam berapa bangunnya. Imam Syafi'i begitu ngerebahin badannya, palanya udah direbahin aja palanya. Enggak bangun-bangun sampai subuh. Ini anaknya Imam Hambali bingung. Kok Tuan Guru enggak qiyamulail? Enggak bangun sama sekali. Begitu subuh baru bangun, langsung ke masjid diikutin. Sampai masjid langsung sholat, enggak wudu lagi. Bingung lagi anaknya. Ini gimana urusannya Tuan Guru ini? Udah semalaman dia enggak qiyamulail, ke masjid enggak pakai wudu langsung sholat. Makin bingung. Begitu selesai pagi subuh, nih anaknya penasaran tanya sama bapaknya, "Ayah, ada apa?" "Saya bingung." "Bingung kenapa, Nak?" "Ada tiga pertanyaan yang harus dijawab oleh ayah. Tanya Tuan Guru." "Kenapa, Nak?" "Pertama, pertanyaan saya, kok Tuan Guru makannya banyak banget?" "Yang kedua, enggak qiyamulail, semalaman tidur enggak bangun. Padahal yang namanya orang alim, orang soleh biasanya qiyamulail." "Yang ketiga, bayang subuh enggak pakai wudu." Ini Imam Hambali takzim sama Imam Syafi'i, dia mau tanya, takut kesinggung, enggak ditanya, didesak sama anaknya. Karena didesak sama anaknya, nanya juga, "Tuan Guru, sebelumnya saya mohon maaf kalau Tuan Guru nanti tersinggung dengan pertanyaan ini." "Mau tanya apa, Hambali?" "Pertanyaan ini datangnya dari anak saya didesak untuk Tuan Guru bisa menjawab." "Apa pertanyaan anakmu?" "Yang pertama, makan. Kenapa Tuan Guru makannya banyak benar?" "Oh begitu, iya benar, benar, benar. Makan saya memang tadi malam banyak. Kamu lihat sendiri, apa juga saya makan. Sengaja saya makan banyak." "Pertanyaan anakmu betul. Tuan Guru malam gak qiyamulail?" "Oh enggak, benar. Subuh langsung ke masjid. Saya gak qiyamulail." "Pertanyaan anak kamu juga benar." "Maaf Tuan Guru, emang tadi sholat subuh gak pakai wudu?" "Iya, langsung saya. Dari kamar saya langsung sholat, gak pakai wudu." Bingung kan Imam Hambali juga. Terus saya harus menjawab apa sama anak saya? "Begini Hambali," baru diterangin, "ini orang soleh. Kenapa saya makan banyak? Pertama, saya tahu kamu ini orang yang dermawan dan kamu orang yang ikhlas. Orang yang dermawan makanannya itu menjadi obat. Orang yang ikhlas makanannya bawa berkah. Kenapa saya makan banyak? Pertama, biar saya dapat berkah yang banyak dari kamu. Kenapa saya makan banyak? Biar saya dapat obat yang banyak dari kamu. Penyakit saya ini biar hilang. Saya gak tahu, mungkin saya ada kesombongan dan lain sebagainya, penyakit rohani dan badan. Sengaja saya makan banyak biar dapat berkah yang banyak, biar dapat obat yang banyak. Karena kamu orang yang ikhlas dan orang yang dermawan." "Oh begitu Tuan Guru." "Iya." "Lalu?" "Saya masuk kamar, saya rebahkan badan saya, pala saya. Begitu saya merebahkan pala saya, tahu-tahu di depan sudah terbuka, di depan mata saya, Al-Quranul Karim. Saya baca Al-Quran, saya telaah Al-Quran sampai menjelang waktu subuh. Alhamdulillah, saya dapat memecahkan 70 masalah. Satu malam penuh saya bisa memecahkan 70 masalah. Sehingga saya enggak sempat untuk qiyamulail. Begitu datang waktu subuh, saya langsung berangkat ke masjid dan sholat dengan kamu. Memang tidak wudu lagi. Kenapa? Karena semenjak saya rebahkan kepala saya hafal Quran, saya pecahkan masalah sampai menjelang datangnya waktu subuh, saya belum batal wudu. Makanya saya langsung sholat. Masya Allah. Gak tidur ternyata ya. Tuh. Itu hebatnya. Pertama, jadi kalau ada orang kaya ngundang kita, orang dermawan, orangnya ikhlas. Iya. Begitu ngundang kita di pengajian, habisin udah cepet-cepet makan. Kenapa? Berkah. Siap lapar dulu. Tapi kalau orang pelit ngundang kita, jangan datang. Penyakit itu. To'amu sahi, to'amu sahi, da'un. Wa to'amul bakhil, dawa'un. Wa to'amul bakhil, da'un. Makanan orang yang dermawan, obat. Makanan orang yang pelit, penyakit. Nah, kalau ada orang pelit, ngundang cuekin aja daripada jadi penyakit, kita makan. Begitu kita makan dikit, perut kembung kan repot. Tuh. Dapatnya gak tahu dari mana lagi. Gak tahu dari mana itu. Makasih ya begitu. Malam artinya apa? Ya Allah, yang dipikirkan masalah agama. Begitu ngerbain pala, agamanya yang dipikirin. Oh. Lain nama kita. Iya, iya. Begitu ngerbain pala, ya besok tukang kredit mana yang datang di rumah kita. Ingat utang. Iya. Masya Allah. Semaleman gak batal. Kita dari maghrib ke isya aja 3 kali kentut. Darang 10 kali. Jadi orang-orang soleh kadang-kadang memang ini satu takbir, satu contoh. Kadang-kadang perbuatannya gak makul, gak masuk akal. Tapi dibalik itu semua, begitulah kebesaran dan kasih sayang Allah yang diberikan sama orang-orang soleh, yang tidak bisa kita pandang dengan mata terbuka, tapi dengan batin. Jadi begitu. Ya. Okay, kalau misalkan ada orang yang soleh seperti Imam Syafi'i tadi dicontoh-contohkan, apakah secara kasat mata wajahnya itu bisa terlihat nggak kira-kira? Tergantung. Ada para aulia illah, memang kan hakikatnya orang-orang soleh, para wali-wali Allah itu kan, ya kalau Allah gambarkan mereka sebenarnya kan nggak mati. Iya. Dan Allah selalu ngasih rezeki kan begitu. Makanya kalau waliullah matinya aja bisa ngasih rezeki sama yang hidup. Coba ibu contoh nih. Kita mau ke Wali Songo, sepanjang jalan orang cari rezeki dari situ. Coba kalau gak ada kubur Wali Songo, gak ada orang dagang di situ, kan begitu. Itu matinya masih ngasih rezeki. Masya Allah. Itu kehebatannya para waliullah. Makanya kalau kita minta doa sama orang-orang soleh ibu, jadi kita umpamanya pengen hasil ini dengan wasilah orang-orang soleh, itu bagus. Datang ke ulama, doain saya kiai. Ya karena mungkin dari doa dia, sesamping kita langsung minta sama Allah. Itu sekarang ini kan orang maunya instan-instan aja. Yang instan datang ke paranormal, apa yang penting cepat. Ini kan Allah tuh gak bisa dilawan. Ini kalau Allah sudah mau berbuat apapun juga bisa kok. Kalau Allah sudah pengen ngambil kita, mau kemana kita? Iya kan? Biar lagi sehat kayak begini. Itu kan gak disangka itu malamnya ada yang di diskotik waktu orang-orang Jepang itu kan. Yang pesta pora, minum-minuman, macam-macam. Malamnya masih ketawa-ketawa. Pagi ada yang lagi di pantai. Yang olahraga, macam-macam. Kalau Allah udah perintahin, gak bisa kita kemana-mana. Iya. Mau lari kemana kita? Hidup ini. Makanya Imam Syafi'i selalu bawa tungkat, Pak. Imam Syafi'i kemana-mana bawa tungkat. Ketika gurunya tanya, Tuan Guru, kenapa Tuan Guru selalu bawa tungkat? Kan Tuan Guru masih sehat. Apa kata Imam Syafi'i? Aku bawa tungkat ini biar aku selalu ingat kematian dan aku harus tahu mana jalan kebenaran yang Allah anjurkan. Allahu Akbar. Bawa tungkat terus. Jadi kalau pengen ingat sama Allah terus, mulain besok ibu-ibu bawa tungkat. Bu, pemirsa dan juga ibu-ibu sekalian di studio, rupanya nih enggak keras tadi Pak Kiai. Yeah. 1 jam udah. Oh, udah ya? Iya. Benar. Waduh, luar biasa indahnya. Makanya saya bilang mesti ngajinya 3 jam. Ya. Baiklah pemirsa dan juga ibu-ibu sekalian di studio, marilah kita dengarkan kesimpulan secara singkat dan kemudian dilanjutkan dengan doa Pak Kiai. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah, keluarga besar Majlis Zikir Nurussalam di seluruh Indonesia, ibu-ibu sekalian yang saya cintai, sekali lagi bahwa rahmat dan kasih sayang Allah itu begitu luas. Oleh karenanya, jikalau kita menginginkan rahmat dan kasih sayang Allah, tidak sekedar kita berbicara di bibir melalui lidah kita, tapi bagaimana dari hati sanubari kita yang dalam, dengan banyak melakukan amal kebajikan, selalu kita melihat diri kita sudah sejauh mana nilai ibadah kita kepada Allah. Jangan selalu banyak menilai orang. Kalau kita sibuk menilai orang, maka kita akan lupa dengan diri kita. Kalau kita selalu melihat diri kita, kita tidak akan melihat kejelekan orang. Yang kita lihat adalah kejelekan diri kita. Kalau kita sudah menyadari itu, maka jalan untuk menuju kasih sayang Allah, insya Allah akan Allah berikan kepada kita sekali. Mari kita baca Fatihah. Mudah-mudahan pengajian kita pagi ini selalu mendapatkan keberkahan dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Allah selalu memberikan ridho dan restu kepada kita dalam hidup di alam yang panah ini. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shaliha bi niyatil qabul wal husul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya ma'budi ya kirim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kfina bihalalika an haramika wagnina bifadlika amman siwa. Allahumma inna na'udhubika minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasal wa minal jubni wal bukhli wa min ghalabati daini wa qawri rijal. Allahumma la tadalana dhamman ila ghafarta ya Allah wa la aib illa satarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la hajatan min hawaiji dunya wa la akhirah ya laka ridha wa lana salaha illa qadaytaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udhu bika min jahdil bala wa darki syaka wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa al-tuka wa al-afafa wa al-gina. Allahumma ati nafsi taqwa wa zakiha anta khaira man zakkaha anta waliha wa maulaha la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min Allah alamin. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyana innaka anta khainatul a'yun wa ma tukhfi sudur. Allahumma ihfadna bil islam qa'imin wa ihfadna bil islam qa'idin wa ihfadna bil islam raqidin wa la tushmit binal a'da'a wa lal hasidin. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah wallahu al muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa عليه يا رسول الله سلام عليه يا رفيع شان ودرجي يا رفيع شان ودرجي الله يا رب يا رسول الله سلام عليه يا عشاني ودرجي الله يا رب يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشاني ودرجي يا ربي عشاني ودرجي الله يا رب يا رسول الله سلام.